Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, الحمد لله. Jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali dalam pembahasan tamasya ke surga Allah di subuh hari yang berbahagia ini insyaallah taala. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya penghuni surga itu akan merasakan berbagai macam kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yadkhulul jannata yan'am wa la yab'as." Barang siapa yang masuk ke dalam surga Allah, maka sungguh dia akan merasakan beragam kenikmatan dan tidak akan pernah menderita selama-lamanya. Tidak ada lagi gundah gulana di surga itu. Tidak ada lagi musibah-musibah, beragam penyakit dan perkara-perkara yang tidak mengenakkan kita, seperti halnya ketika kita berada di dunia. Tidak ada lagi yang demikian itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Yan'am ya'ishu fi nikmatin daimatin, hidup dengan beragam kenikmatan yang sifatnya terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Subhanallah. Dan di antara rentetan kenikmatan tersebut adalah apa yang akan kita paparkan di hari ini insyaallah taala. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Hadil Arwah. Kata beliau, masuk ke dalam pembahasan yang baru, fi dzikri khiyamihim wa sururihim wa araikihim. Subhanallah. Kema, ranjang dan sofahnya penghuni surga. Ada untuk penghuni surga itu telah dipersiapkan kema-kema, telah dipersiapkan untuk mereka ranjang dan sofa spesial untuk penghuni surga. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 72, hurum maksuratum fil khiyam, penghuni surga tersebut akan bersama bidadari-bidadari yang bermata jelita, putih, bening, yang dipingit di dalam kemah-kemah. Subhanallah. Ya. Jadi bukan kemah yang kosong, tapi kemah yang berisikan bidadari cantik bermata jelita. Subhanallah. Luar biasa apa yang telah dipersiapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kemah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah, itu bukan istana, bukan, tapi memang kemah, ya, kemah yang berada di taman-taman di tepi sungai di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dibedakan tuh, ada yang namanya ghuraf, itu beda dengan al-khiyam ini, kemah ini. Memang khusus kemah ini. Ya, nanti akan disebutkan berapa tingginya, ya, kemah ini. Subhanallah. Berada di taman-taman surga di tepi sungai. Subhanallah. Coba perhatikan ini jemaah sekalian. Hurum maksuratum fil khiyam. Penghuni surga tersebut akan ditemani bidadari-bidadari cantik bermata jelita di yang dipingit di dalam kemah-kemah. Subhanallah. Kata Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah dalam kitab beliau Raudatul Muhibbin halaman 244, kata beliau, wa wasafahunna bi annahunna maksuratun fil khiyam, dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan pada bidadari-bidadari surga tersebut dengan maksuratun fil khiyam. Apa maksudnya maksuratun fil khiyam? Kata beliau, ay mamnu'atun minat tabarruj wat tabadzul li ghairi azwajihinna, bahwa bidadari-bidadari surga tersebut dilarang untuk bersolek, dilarang untuk berdandan kecuali untuk suaminya kok. Itulah keistimewaan, ya, dari bidadari-bidadari ini. Tidak ada gairahnya, tidak ada hasratnya kepada pria yang lainnya, tidak ada. Subhanallah. Jadi sifat dari bidadari ini hanya melihat suaminya saja, gak pernah melihat pria yang lainnya. Kemudian kehebatan bidadari surga ini juga, mereka pun tidak akan pernah dilihat oleh orang lain. Yang melihat dia hanya suaminya, yang dia lihat pun hanya suaminya. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, bal qad kusirna ala azwajihinna wala yakhrujna min manazilihim wa qasarna alaihim fala yuridna siwahum, dan mereka ini bidadari-bidadari surga yang cantik bermata jelita itu pun tidak akan keluar dari tempat tinggal mereka, tidak akan keluar. Maka inilah salah satu sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang wanita muslimah di dunia. Jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak, yang penting, yang mengharuskan dia untuk keluar. Jangan. Bayangkan Allah Rabbul Alamin mensifatkan para bidadari tersebut dengan sifat yang mulia, akhlak yang mulia, bahwa mereka itu qasiratun fil khiyam, mereka itu enggak keluar, dipingit dalam kemah-kemah mereka. Makanya pun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada istri nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kharna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian wahai para wanita untuk menetap di rumah-rumah kalian. Berapa banyak kerusakan fitnah yang terjadi disebabkan keluarnya para wanita muslimah keluar dari rumahnya, bercampur baur dengan para lelaki. Islam datang untuk menjaga kehormatan wanita tersebut. Islam datang untuk menjaga kebaikan para wanita tersebut. Subhanallah. Allah cinta kita. Allah tahu kemaslahatan kebaikan untuk kita. Lihat. Subhanallah. Wala yuridna siwahum, dan para bidadari-bidadari tersebut yang cantik bermata jelita itu tidak akan memiliki hasrat kepada pria yang lainnya. Berbeda jemaah sekalian dengan wanita di dunia ini. Ya, sudah miliki suami, malah berbuat serong. Ya, bahkan na'udzubillah yang lagi ngetren-ngetrennya di saat-saat ini, seiring berkembangnya telekomunikasi, ada yang dinamakan cinta bersemi kembali. Na'udzubillah. Dan itu terjadi. Terjadi. Kenal. Ya. Kenal dengan teman lamanya. Ini bukan kisah sinetron atau dongeng. Kisah nyata. Kisah nyata. Ya. Sudah punya anak. 4 bahkan. Akan tetapi karena ya bermainnya, berselancarnya di dunia maya, itulah bahayanya tuh. Kalau seorang suami gak memiliki rasa ghirah, cemburu terhadap istrinya ketika selalu asik bermain di media sosial, ingat, kita para suami semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya dari orang-orang yang kita pimpin, dari istri kita, anak kita. Ya, dihentikan untuk istri-istri kita yang ya tidak memiliki keperluan mendesak bermain di media sosial, dihentikan mereka. Dihentikan. Ya, kecuali di situ ada kemaslahatan yang besar, silakan didukung mereka. Tapi kalau mudaratnya lebih besar, maka dihentikan, karena itu adalah tanggung jawabnya kita sebagai bentuk rasa cintanya kita kepada mereka. Berkenalan, ketemu dengan teman SMA-nya. Nah, ini cerita sendiri ke saya. Subhanallah. Akhirnya janjian ketemuan, akhirnya na'udzubillah terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Bahkan gak tanggung-tanggung nuntut cerai kepada suaminya. La ilaha illallah. Di mana lagi rasa malu yang dimiliki oleh muslimah seperti tipe-tipe seperti ini, na'udzubillah. La ilaha illallah. Ya. Makanya Islam datang untuk menutup celah itu. Waqarna fi buyutikunna, tinggal kalian, menetap kalian di rumah-rumah kalian, itulah tempat terbaik untuk para wanita. Bahkan sholat saja, sholat ya, yang paling bagus untuk para wanita muslimah itu dalam rumahnya, yang paling bagusnya lagi di kamarnya, ya, untuk menutup segala celah itu. Subhanallah. Islam datang sekali lagi untuk menutup segala sarana yang bisa mengantarkan pemeluknya ke dalam jurang fitnah. Subhanallah. Wa qala al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullah, "I'lam annallaha athna 'alaihinna, ya'ni hurul 'ain binawaini min anwa'il qasr." Ketahuilah bahwasanya Allah Rabbul Alamin memberikan pujian sanjungan kepada para bidadari-bidadari yang cantik bermata jelita tersebut dengan dua pujian, dengan dua sifat. Ahaduhuma, yang pertama, annahunna qasiratut tarf, bahwa ya, para bidadari-bidadari tersebut matanya, pandangannya itu tidak akan melihat kepada pria yang lainnya. Subhanallah. Apa itu? Yakni annahunna la yanzurna ila ghairi azwajihinna bikhilafi nisa'id dunya. bahwa bidadari-bidadari bermata jelita yang ada di surga tersebut tidak akan pernah menengok, melihat, punya hasrat kepada laki-laki yang lain selain suaminya, berbeda dengan wanita-wanita di dunia. Ya, tidak semuanya. Ya, ada juga walhamdulillah para wanita yang Allah berikan taufik kepadanya, hanya memberikan cintanya, ridhonya hanya untuk suaminya semata. Itu wanita yang solehah, betul-betul menjaga iffahnya, kehormatan dirinya, bahwa sadar dia itu sudah berkeluarga, bahwa kecantikan, penampilan yang terbaik hanyalah dipersembahkan untuk sang suami, belahan jiwanya, bukan untuk dia pamerkan. Ya, bukan untuk dia pamerkan. Maka sangat-sangat disayangkan, jamaah sekalian, sangat disayangkan kalau kita dapatkan wanita muslimah itu ketika hendak keluar menghadiri pesta, acara keluarga ataukah teman-temannya, masya Allah solekannya luar biasa, ya bedaknya, ya lipstiknya luar biasa, tapi giliran berada di rumahnya, di hadapan suaminya, penampilannya ala kadarnya, itu salah. Yang seharusnya wanita muslimah yang taat kepada Allah, cinta kepada suaminya, harusnya penampilan terbaiknya, perhiasan, solekannya yang terbaik untuk suaminya, itulah yang benar. Ya, itulah yang benar. Subhanallah. Kemudian wasani, pujian yang kedua, ya, kaunihinna maksuratun fil khiyam la yakhrujna minha, bahwa mereka itu tidak keluar dari tempat tinggalnya. Itulah sifat dari bidadari surga, setia berada di tempat tinggalnya menemani sang suami. Subhanallah. Ya, ini jemaah sekalian. Maka ya, sebelum ayat ini dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang kamu dustakan, yang kamu ingkari dari Rabb kamu. Sudah dikasih nikmat-nikmat yang sedemikian ini, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat apa lagi yang kamu dustakan. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Wa fi sahihain min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, dan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadith Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna lil mu'min fil jannati la khaymatan min du'lu'atin wahidatin mujawwafah tuluha situna milan fiha ahluna yatufu alaihim mu'min fala yarab ba'dhum ba'dha. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap mukmin itu di dalam surga Allah Rabbul Alamin telah dipersiapkan sebuah kemah yang terbuat dari mutiara yang berongga, tuluha situna milan, panjang tinggi dari kemah tersebut situna milan, 60 mil. 60 mil berapa kilometer? 60 × 1,6 sekitar 96 kilometer. Subhanallah. Itulah tinggi kemahnya. Berapa jemaah sekalian? 96 kilometer. Wah, gak mungkin Ustaz. Kalau sudah bicara tentang perkara gaib, jangan pernah masukkan akal-akalannya kita. selama hadis tersebut adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap seorang muslim pasrah dan tunduk saja. Itulah yang dikhabarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, tidak diragukan lagi bahwa setiap mukmin tersebut di dalam surga Allah Rabbul Alamin telah disiapkan sebuah khemah yang terbuat dari mutiara yang berongga yang tingginya 60 mili, 96 kilometer. Tidak sampai situ saja jamaah sekalian, bukan kemah yang kosong. Fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min, di dalam kemah-kemah yang tingginya 60 mil tersebut terdapat istri-istri yang banyak. Yatufu alaihim al mu'min, yang mana mu'min penghuni surga tersebut yang berada dalam kemah tersebut menggiliri ya istri-istri mereka, para bidadari-bidadari. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surga nantinya paling minimal setiap orang itu akan mendapatkan dua bidadari. Enggak ada lagi yang satu punya satu istri seperti di dunia ini. Ya, paling minimal istrinya dua. Itu dari kalangan bidadari, dan itu diterangkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan ya dari beliau, dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Riwayat Muslim. Ya, ini nih dalil yang menunjukkan bahwa ketika di surga nantinya itu paling minimal setiap orang, setiap mukmin paling minimal memiliki dua istri. Paling minimal tuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yadkhulu baitahu fatadkhulu alaihi zawjatahu minal hur al-'ain fataqula alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka." Qala fa yaqul ma utiya ahadun mithla ma utitu. Ya. Kemudian hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian penghuni surga tersebut masuk ke dalam rumahnya dan masuklah dia menemui dua bidadari surga. Lalu keduanya berkata, kedua bidadari tersebut berkata kepada mukmin yang masuk ke dalam surga tersebut, alhamdulillahilladzi ahyaka lana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami. Subhanallah. Dan yang menghidupkan kami untukmu. Kemudian laki-laki itu berkata, tidak seorang pun yang dianugerahi seperti yang telah dianugerahkan kepadaku. Subhanallah. Maka Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari ketika memberikan komentar terhadap hadis ini, kata beliau, yang nampak dari hadis tersebut bahwa setiap orang dari penghuni surga itu minimal memiliki dua istri. Subhanallah. Jadi gak usah khawatir ya, gak usah khawatir jemaah sekalian, gak usah ribut-ribut bahas poligami ya di dunia ini ya. Ribut, ada temannya yang poligami, malah dia yang ribut, malah dia yang sibuk. Ya, gak usah urusin orang lain lah. Ya, fokus saja untuk kita masuk ke dalam surga Allah agar kita bisa merasakan berbagai kenikmatan yang tidak ada hentinya. Ingat jemaah sekalian, tadi disebutkan ketika orang tersebut masuk ke dalam kemah yang terbuat dari mutiara tersebut, maka mereka akan merasakan berbagai kenikmatan ditemani dengan bidadari-bidadari cantik bermata jelita. Pokoknya nikmat terus di dalam surga tersebut. Mereka penghuni surga tersebut tidak akan pernah tidur. Di surga itu enggak tidur lagi jemaah sekalian. Ya. Di surga itu orang tidak tidur lagi. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walayanamu ahlul jannati, penghuni surga itu tidak tidur, enggak tidur, tidak pernah sakit, tidak pernah cemas, tidak pernah risau, tidak pernah galau, dan tidak pernah tidur. Itulah keadaan penghuni surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani alaihi rahmatullah dalam kitab Silsilah As-Sahihah nomor 1087. Ya. Sekali lagi, ya. Penghuni surga itu enggak tidur, terus menikmati kenikmatan demi kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menikmati keindahan kenikmatan bersama pasangannya tanpa putus. Dalam surat Yasin ayat 55 sampai 58 kata Allah Rabbul Alamin, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga itu di hari itu, di hari itu, di hari pembalasan, tak kalah Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surganya. Mereka bersenang-senang dalam kesibukan mereka, mereka dan istri-istri mereka berada di dalam tempat yang teduh, bertelekan di dep, di atas dipan-dipan. Di surga tersebut mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Subhanallah. Ya. Para ulama tafsir jamaah sekalian, ya, beragam memberikan komentar, ya, ketika menyebutkan hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka penghuni surga dan istri-istrinya berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di antara ulama tafsir tersebut mengatakan, qalu, mereka berkata, syugluhum iktidad al-abkar. Mereka, sebagian dari ulama tafsir mengatakan, kesibukan penghuni surga itu diantaranya melakukan hubungan badan bersama para gadis-gadis. Subhanallah. Gak apa-apa, ini kita sebutkan untuk kembali menumbuhkan semangatnya kita, memotivasi kita jamaah sekalian untuk meraih surga Allah Rabbul Alamin yang berisikan kenikmatan-kenikmatan. Subhanallah. Ya. Dan juga, ya, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir jilid yang kedua halaman 502 itu menyebutkan bahwa seorang mukmin di dalam kemah-kemah yang terbuat dari mutiara berongga tersebut memiliki istri-istri yang banyak. Ia mampu menggilir istri-istrinya tersebut, ya, dalam keadaan satu bidadari tidak akan melihat kepada bidadari yang lainnya, tidak saling melihat mereka. Subhanallah. Ya, dalam kemah yang besar tersebut, dalam kemah yang besar tersebut, dan penghuni surga tidak akan pernah merasakan lelah dan capek. Tidak ada dalam kamus kata penghuni surga itu lelah, capek, tidak ada. Ya. Walaupun mereka menjalani berbagai macam kesibukan, menikmati beragam kenikmatan, akan tetapi tidak pernah mereka merasakan capek dan lelah. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Fatir ayat 34-35. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزْنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. Subhanallah. Ini dalil yang menerangkan kepada kita bahwa orang yang sudah masuk ke dalam surga nantinya itu tidak akan pernah merasakan capek lelah. Kalau di dunia banyak duit, pergi shopping ke mall, ya capek juga. Ya, pergi ke taman buah, metik buah, capek juga. Tapi tidak demikian dengan penghuni surga. Tak kalah mereka berada dalam surga merasakan beragam kenikmatan yang tidak pernah terputus dari Allah Rabbul Alamin. Maka kata Allah Rabbul Alamin, penghuni surga tersebut akan berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghilangkan, menghapuskan duka cita dari kami. Hilang semuanya itu, dihilangkan oleh Allah. Tak kalah kita masuk ke dalam surganya, tidak ada lagi kesedihan di saat itu. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang telah menempatkan kami dalam surga yang kekal. Di dalamnya kami tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah merasa lesu. Subhanallah ya Rabb, subhanallah ya subhanallah, ini luar biasa ya. La yamassuhum fiha nasabun wala yamassuna fiha lugub, enggak pernah ya lelah, enggak pernah lesu. Jadi enggak perlu lagi obat-obat kuat ya, enggak perlu lagi dipijit, diurut, enggak perlu lagi olahraga, enggak perlu. Semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan beragam kenikmatan yang tidak ada putusnya. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang bisa merasakan kenikmatan tersebut, jemaah sekalian. Dan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita bertemu dengannya. Dan semoga Allah menutup akhir dari kehidupan kita dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah tidak memalingkan hatinya kita, tidak menjadikan hati kita condong kepada penyimpangan setelah Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.